Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu binatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Huququn Da'at ila al-Fitrah wa Qarratha Asy-Syari'ah menyebutkan beberapa hak yang perlu kita tunaikan di poin yang keenam dalam kitab tersebut boleh sebutkan al-haqqus sadis haqqu az-zawjain, hak suami istri. Insyaallah kita ringkas dari kitab ini dan mungkin ada tambahan dari beberapa yang lainnya. Di awal beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya suami istri itu memiliki hak masing-masingnya. Ada hak terkait badan, hukukun badaniyah. Ada yang kedua, hak yang terkait dengan ijtima'iyah, hak-hak iya, kebersamaan di antara mereka berdua. Dan ada hak-hak maliyah terkait dengan harta, yang semuanya harus ditunaikan oleh masing-masing suami istri untuk mendapatkan usrah sa'idah, ya, keluarga yang bahagia. Berkata rahimahullahu taala, kata beliau, fayajibu 'ala zawzain an yu'ashira kullun minhum al-akhar bil ma'ruf. Yang pertama yang perlu diingat kata beliau rahimahullah adalah wajib atas suami istri untuk masing-masingnya bergaul, bermuamalah dengan pasangannya dengan ma'ruf, dengan baik. Ya, tentunya ma'ruf terkait dengan qauli dan fi'li, dalam tutur kata dan tingkah laku, perbuatan. Kata beliau, wa an yabdhulal haqqal wajib lahu bi kulli samahatin wa suhulatin. Min ghairi taqarruhin li badlihi walau ma talah. Dan kata beliau rahimahullahu taala, masing-masingnya hendaknya memberikan hak yang wajib bagi pasangannya, ya, dengan merasa ringan, tidak merasa terpaksa. Ya, sehingga dia melaksanakan kewajiban tersebut ya dengan tidak menunda-nundanya. Segera berupaya menunaikan hak pasangannya. Kata beliau, kata Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka hendaknya kalian jadi pasangan suami bergaul bermuamalah dengan istri kalian dengan ma'ruf. Saya sebut tadi ma'ruf, yakni dalam qauli ma'ruf berupa fi'li, ya ma'ruf dalam tutur kata kita kepada istri, ma'ruf dalam tingkah laku kita kepada istri. Kata beliau, wa qala ta'ala, Allah berfirman menerangkan adanya hak para istri atas kita semua. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para istri-istri itu memiliki hak juga atas kalian. Iya, dengan ma'ruf. Karena rahiman rahimakumullah, sebelum kita sebutkan hak-hak yang akan sebelum sebutkan, sebenarnya min rahimahullah ta'ala menyebutkan faedah yang akan didapat ketika seorang suami dan seorang istri menunaikan hak pasangan masing-masing. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa mata qama wahidun minaz zawzain bima yajibu alaihi al-akhar kanat hayatuhuma sa'idah wa damat al-ishratu bainahuma wa in kana al-amru bil-aks hasal asy-syiqaq wal niza'. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila masing-masing suami istri menegakkan, melaksanakan kewajiban memberikan hak pasangannya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, niscaya kehidupan rumah tangga keduanya akan bagus, akan bahagia. Kanat hayatuhuma sa'idah. Iya, si istri merasa hak-haknya dipenuhi. Iya, dan si suami merasa istrinya taat kepada dia, senantiasa menjaga hak-hak dia, sehingga hayatuhuma sa'idah, kebahagiaan akan didapat oleh keduanya dalam rumah tangga. Wadamatil isyrah bainahuma, dan akan langgeng ya hubungan di antara keduanya sebagai suami istri. Tapi sebaliknya, kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa in kana al-amru bil aks, tapi kalau sebaliknya keadaannya masing-masing ya tidak menunaikan hak pasangannya, ingin kewajibannya afwan, ingin haknya ditunaikan tetapi kewajiban dia tidak dilaksanakan, menuntut dari pasangannya untuk menunaikan hak dia tapi dia tidak mau menunaikan kewajiban yang harus dilakukan. Iya, kalau seperti keadaannya, kata beliau, akan ada syiqaq. Iya, akan ada perpecahan di antara keduanya. Wal nizaa, terjadi pertikaian di antara keduanya. Iya, akan merusak rumah tangga keduanya. Sebabnya si istri kurang, ia merasa kurang diindahkan hak-haknya. Ya, si suami juga merasa istrinya kurang menghormati dia, kurang menunaikan hak dia. Qul rahiman rahimakumullah, sebelum beliau menyebutkan tentang beberapa hak suami dan istri, beliau rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana sikap suami kepada istri, bagaimana keadaan para wanita. Untuk kita para suami menyadari, iya, sebenarnya bagaimana keadaan para wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'waja ma fid dila'i alah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa khair. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, iya, untuk kita bertingkah laku yang baik kepada para wanita. Karena para wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciptakan dari tulang rusuk. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atasnya, yang paling atasnya. Sehingga kalau suami dia berusaha dengan kekasarannya, kasar, ingin meluruskan yang bengkok dengan kasar, dia akan mematahkan tulang bengkok tadi. Kalau dia kasar dalam tingkah lakunya, kasar dalam ucapannya, berupaya ingin memperbaiki keadaan istri tapi dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang syar'i, ini akan menyebabkan patahnya si istri, akan menyebabkan keretakan hubungan dia dengan istrinya. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in taraktahu, tapi kalau dia biarkan, tidak ada munasahah, tidak ada taujih, tidak ada nasihat kepada si istri, membiarkannya begitu saja, lam yazal a'waj, akan terus menerus dia dalam keadaan bengkok. Maka dengan cara yang hikmah di dalam memperbaiki keadaan para istri, mengikuti bimbingan syarat Allah subhanahu wa ta'ala tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, iya, nasihat dengan cara yang ma'ruf, perbaiki dengan cara yang ma'ruf. Saya sebutkan tadi, ma'ruf dalam bentuk kaul, tutur kata kita, iya, memilih kata-kata, kalimat-kalimat yang baik, menyampaikan dengan tata cara tutur kata yang baik, juga ma'ruf dengan fi'li. Iya, nanti kalau sempat kita baca bagaimana sikap suami ketika melihat nusuz, iya, pembangkangan istri kepada dirinya. Tidak serta-merta langsung berlaku kasar, langsung mukul, tapi ada proses yang harus dilakukan. Ini bentuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian sebutkan min rahimahullahu taala, di antara yang disebutkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin yang laki-laki membenci mukminah, seorang wanita mukminah. Tentunya terkhusus di sini maksudnya adalah suami dengan istri. Jangan suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, kalau dia tidak senang, ya, dari satu atau mungkin beberapa akhlak istrinya yang dia tersenangi, maka hendaknya dia ingat beberapa kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan si istri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kariha minha khuluqan, kalau dia mungkin tidak senang dengan satu akhlaknya atau beberapa akhlaknya, radhiya minha khuluqan akhar, iya, dia akan ridha dengan akhlak-akhlaknya yang lain. Kalau berikan ujian misalnya, istri kita subhanallah, dibandingkan mungkin kerabatnya yang satu, keluarga dengan dia, kakaknya, iya, atau adiknya, itu tidak seterampil mereka misalnya dalam memasak, dalam mengurus rumah, kekurangan. Iya, tapi lihat bagaimana kelebihan yang ada pada istri kita. Iya, dia seorang yang sangat taat. Bandingkan, memang mereka mungkin kakaknya, adiknya, iya, terampil, masya Allah. Kalau dalam masa kerjaan sigap. Iya, tapi dia bandingkan istrinya tidak bisa, iya, dibandingkan dengan kakak adiknya terkait dengan ketaatan kepada suami. ya diajak suaminya untuk berangkat belajar ta'lim, nurut. Dinasihati suaminya, tunduk, menurut, ikut. Dan itu dimiliki oleh mereka. Kata beliau, Rasulullah SAW, kalau memang ada 1, 2, 3 mungkin yang kita tidak kurang senang, diingat-ingat kelebihan di sisi kita. Kata Sufyan rahimahullah, kata beliau rahimahullah, hadza fa bi hadza al hadis ahadits irsyadun nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umatnya, kaifa yu'amilu ar-rajulul mar'ah, bagaimana seorang laki-laki terkhusus suami dalam menyikapi istrinya. Wa annahu yanbaghi an ya'khudha minha ma tayassar, iya, hendaknya dia mengambil, menerima dari si istri apa yang mudah dilakukan istrinya. Lianna tabi'ataha allati khuliqat alla takuna wajhil kamil, kata beliau, karena memang tabiat wanita sejak diciptakan dia tidak dalam bentuk sempurna. Dimisalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkoknya adalah yang paling atasnya. Sehingga tabi rahimahullahu taala, balla budda min iwaj, mesti akan ada kebengkokan dari sisi kita. Iya, mesti akan ada 1 atau 2 hal yang kita rasakan kurang dari mereka. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia telah sebutkan, saya tidak bacakan semua. Wa bihadil ahadith, dalam hadis-hadis juga kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, annahu yambagi lil insan an yuqarina bainal mahasin wal masawi bil mar'ah. Ini yang tadi saya sebutkan. Seyogianya bagi seseorang, terus kita suami, untuk membandingkan antara kebaikan dan kejelekan istri kita. Fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinhu bil khuluqi tsani alladhi yardah. Yaitu kata Ibnu Taimin rahimahullah, kalau dia tidak senang dengan satu perangai istrinya, maka hendaknya dia bandingkan dengan perangai istri yang lain yang iya membuat dia ridha. Iya. Tadi saya contohkan. Mungkin karena watak misalnya, iya, bawaan, qadarullah dia tidak seperti yang lain. Kalau yang lain misalnya tutur katanya lembut, tutur katanya pelan, tapi istri yang satu ini kalau berkata keras. Iya, tidak bisa pelan. Ini mungkin satu kekurangan. Maka ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, untuk menutupi ini, ingat, iya, kebaikan dia. Ya mungkin misalnya dia masya Allah, walau demikian tetap berupaya menunaikan hak-hak suami yang lainnya. Dia bersemangat misalnya dalam mentarbiyah anak-anaknya, dalam ibadah masya Allah dia mungkin sangat, iya, lebih daripada yang lainnya. Dari sini seorang suami bisa ia menenteramkan hatinya, walaupun dia lihat ada kekurangan, tapi banyak kelebihan lain dari si istri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini penting, wala yanzuru ilaiha biminzaris sakhati wal karahah wahdah. Dia tidak boleh hanya melihat istri iya dengan pandangan tidak suka, tidak senang semata. Yang dilihat dia ingat hanya yang jeleknya aja, tidak boleh. Tapi dia ingat, iya, perangai-perangai, akhlak-akhlak baik dari si istri kita. Ini warbillah rahimah rahimakumullah, nasihat dari beliau rahimahallahu sepenuhnya rahimahallahu ta'ala. Nasihat berikutnya, saya ingat sekali nasihat Syekh Abdullah Bukhari kepada kami dulu. Jadi apa namanya, dua petaran dulu. Ketika ada tanya jawab pertanyaan, beliau bilang kepada kami, kepada kita semua nasihat. Kata beliau, banyak para suami itu menuntut istrinya untuk menjadi Aisyah radhiyallahu anha. Kamu inilah bagus, coba kamu belajar kayak Aisyah, coba kamu, semuanya dibandingkan dengan sahabiat, dituntut istrinya untuk menjadi seorang sahabiat. Tapi dia sendiri, si suami, tidak mau bagaimana ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermuamalah dengan istrinya. Di sini kata beliau rahimahullahu taala, wa inna katsiran min al-ajwaz yuriduna al-hal kamilah min zawjatihim wa hadha syai'un ghairu mumkin. Kata beliau rahimahullahu taala, banyak pasangan yang ada, kata beliau, suami istri, inginnya keadaan sempurna dari pasangan-pasangan mereka. Iya, inginnya istri yang nilainya 10, suami nilainya 10, enggak ada kekurangan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza syai'un ghairu mungkin. Ini sesuatu yang enggak mungkin. Ya, masing-masing kita punya kekurangan. Masing-masing kita punya iya, kesalahan, punya aib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, sekali lagi ini saya tidak baca semua, saya lengkap-lengkap yang penting-penting, apa yang inti-inti biar kita bisa pahami. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fayam baghi lizauj." Maka seyogianya bagi kita sang suami an yatasahara wa yataghadha an kulli ma taf'alahu zaujah idza kana la yukhillu bid-din aw syaraf. Iya. Kata beliau, maka seyogianya bagi seorang suami untuk dia menganggap remeh, jangan menganggap besar permasalahan dari si istri apabila yang dia lakukan tersebut tidak terkait dengan perkara yang merusak agama dan kehormatannya. Bukan masalah prinsip. Iya, misal contohnya, istrinya masya Allah, kadang saking semangatnya, iya, bersedekah misalnya, melihat suaminya punya kemampuan, senang kali, ngasih, dalam kali tidak izin kepada suami. Iya, mungkin satu kali dinasihati, kamu izin dulu sama saya lah misalnya. Tapi diulang lagi. Ya kan billahi rahiman rahimakumullah. Kata beliau, kalau masalah-masalah yang tidak terkait dengan prinsip agama, tidak merusak agamanya, tidak merusak kehormatannya, hendaknya kita apa? Natasahal, nataghadha. Kita anggap kecil, anggap remeh. Udah. Itu malah memang kekurangan dia yang harus kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan dia, si istri. Nah, seringkali misalnya, kalau kita minta sesuatu, mesti jawaban yang pertama, enggak ada. Ada enggak? Belum bicara belum apa? Enggak ada. Seringkali, jangan bilang enggak ada dulu, cari dulu. Tapi besok lagi, gimana? Enggak ada. Ya, mungkin kebiasaan seperti itu bikin jengkel. Ya, tapi lihat, kata beliau, kalau bukan prinsip, tidak merusak agamanya, merusak kehormatannya, kita apa? Natasahal, nataghadha. Iya, kita anggap itu masalah mudah, masalah remeh. Ya, jangan sampai merusak rumah tangga kita. Qul rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua hak suami dalam kitab ini. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, ngafan hak istri ya. Istri dulu disebutkan. Wa min huquqi zaujah 'ala zaujiha. Di antara hak-hak istri atas suaminya adalah kata beliau rahimahallahu ta'ala, an yaquma biwajibi nafaqatiha min at-ta'am wasyarab wal kiswah wal maskan wa tawil dzalik. Hendaknya suami menunaikan kewajiban dia sebagai suami, yaitu memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah di sini kata beliau berupa makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu semua nafkah yang harus dia tunaikan. Dan hal terkait dengan itu semua. Diqauli ta'ala kata beliau rahimahullah, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, dan atas si ayah yang lahir si anak untuk dia, mendapatkan anak dari istrinya, maka dia wajib untuk memberikan rizki kepada si istri, yang diberikan makanannya, nafkah makanan, nafkah pakaian, tempat tinggal, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nabi kita Muhammad SAW berkata ketika ditanya, ma haqqu zawzati ahadina alaih, apa hak salah seorang istri kami kepada kami, atas kami? Kata Rasulullah SAW, antut'imaha idha ta'imta, engkau ikut makan, engkau memberinya makan ketika engkau makan. Wadaksuaha idha ktasaita, kalau kamu memberinya pakaian ketika engkau punya pakaian, memberi pakaian. Qala wala tadribil wajha, jangan kamu mukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan kamu menjelek-jelekannya ketika marah. Wala tahjur, dan jangan kamu memboikotnya, illa bil bait, kecuali rumah. Tidak boleh memboikot di luar rumah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min hukuki zawjah ala zawjiha, di antara hak istri atas suaminya, an ya'dila bainaha wa baina jaratiha in kana lahu zawjatun thaniyah. Ini saya kira pernah dibahas di sini. Iya. Kata beliau, berlaku adil antara istri yang satu dengan yang lain kalau dia punya istri kedua. Dan masalah apa? Kata beliau, fil infaq wasukna wal mabit. Adil itu terkait dengan masalah nafkah, dalam masalah tempat tinggal, dan dalam masalah bermalam. Wa kullu ma yumkinu al-'adlu fihi fa innal mayla ila hidahuma kabiratun minal kabair. Semua perkara yang bisa seorang suami berlaku adil padanya, ya, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah tempat tinggal, terkait dengan bermalam, ya, kalau sampai seorang suami tidak adil, maka ada satu perbuatan dosa besar, kabirah minal kabair. Disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atan famala ila hidahuma ja yaumil qiyamah wasyiqquhu ma'il. Qala rahimahullah, kata beliau, wa amma ma la yumkinuhu an ya'dila fi. Adapun perkara-perkara yang susah, sulit seorang suami untuk berlaku adil padanya, kal mahabbah, seperti kecintaan. Iya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya, siapa yang paling dicintai dari kalangan laki-laki? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Artinya beda kecintaan dari sisi cinta antara satu istri dengan yang lain. Tidak bisa. Warahatin nafas, atau kelapangan jiwa, keterangan jiwa. Iya. Antara ketika diisi satu dengan yang lainnya, lain. Itu tidak bisa disamakan. Kalau ini tidak masalah. Fa innahu la itsma 'alaihi fi. Kalau perbedaan rasa cinta, perbedaan merasa lebih tenang, lebih lapang ketika ada bersama yang satu tidak dengan yang lainnya, ini bukan dosa. Li'anna hadza bi ghairi istita'atihi, karena ini di luar kemampuan dia sebagai seorang manusia. Tapi yang mampu tadi, nafkah, tempat tinggal dengan iya giliran bermakna. Khairul rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terkait dengan kita para suami, adab kita kepada istri kita. Beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyatakan, hendaknya seorang suami kata jadi nusuj pedakanan nusuz minal mar'ah, terjadi pembangkangan dari istri. Iya, entah awal terkait dengan masalah din atau terkait dengan tingkah lakunya. Di antara bentuk nusuj misalnya dia pergi dari rumah suaminya tanpa izin, atau perbuatan pembangkangan lain dari maksiat ya istri kepada suami. Kalau terjadi kejadian demikian, kata beliau rahimahullahu taala, falahu an yu'addibaha wa yahmilaha 'ala ta'ati qahra, maka dia harus mentakdib, mendidik si istri, memberikan pelajaran kepada dia, memaksanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Misal dia malas-malesan, nunda-nunda mengakhir-akhirkan sholat misalnya. Iya, sudah mau hampir selesai waktu sholat baru siap-siap sholat. Dinasihati satu kali, dua kali. Iya. Segera diperbaiki, ditakdib. Nah, atau na'udzubillah di saat-saat sekarang misalnya, seringkali ada seorang perempuan, seorang istri kebergokor oleh suaminya, misalnya berhubungan lewat media sosial dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak sehari sekali dua kali, susah. Lusus. Kata beliau, lakukan. Pertama kali takdib, dibimbing, ditarbiyah, diberi pelajaran dengan cara yang terbaik, dipaksa untuk taat kepada Allah. Tidak meninggalkan apa yang dilakukan tersebut dari perbuatan maksiat. Qala walakinnahu yambagi an yatadarraja fi ta'dibiha. Ya, tetapi hendaknya dia bertahap di dalam melakukan ta'dib ini. Iya, tidak langsung main pukul. Tidak langsung main boikot. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Yang pertama, bi taqdimil wa'd wa takhwif. Iya, dinasihati. Iya, diberi targhib wa tarhib, diberi ancaman-ancaman. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, fa illam yanfa' hajruha fil majja'. Kalau dinasihati tidak mempan, ditakut-takuti tidak mempan, iya, maka diboikot, di tempat tidur, dijauhi. Fa wallaha dhahrahu. Iya, dia berikan punggungnya kepada si istri, membelakanginya. Atau in farada an hal firash bil firas, atau dia pindah tempat tidurnya, dijauh, berpisah dengan dia, menunjukkan sedang memboikot dia. Juga kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hajru hafil karam fi ma duna salasati ayyam, tidak ngajaknya bicara. Iya, selama 3 hari atau kurang, yang lebih 3 hari. Iya, diboikot. Tidak diajak bicara, dijauhi, diboikot. Qala fa illam yanfa', kok tidak bermanfaat juga. Darabaha darban ghair mubarrihin. Iya, boleh memukulnya tanpa melukainya. Ghair mubarrih yani wa huwa la yadma laha jisman wa la yadribu laha wajihan, tidak sampai mengeluarkan darah di jasadnya, di badannya, dan tidak ia memukuli wajahnya. Iya, tentunya pukulan-pukulan takdib beda dengan pukulan balas dendam. Iya, bukan menyiksa, hanya sekedar untuk mendidik. Ini wabillahi rahiman rahimakumullah, di antara bentuk iya mu'asar bil ma'ruf. Tidak seperti sebagian, belum sebagian orang gampang-gampang mentalak, gampang-gampang iya memukul, menyiksa, tidak. Nasihati, kalau sudah tidak mempan juga, sampaikan ke walinya. Ini sepertinya berat. Iya, bagaimana anak Anda? Nasihati. Kalau memang sulit, iya, tidak ada ketemu dengan cara yang baik ketika sudah ada walinya, kita beritahu baru. Iya, ini ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah. Wa'ashiruh nabil ma'ruf, yang antaranya adalah ketika menghadapi istri yang nusuj, yang membangkang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, 9. Di sana juga mati kan? Iya. Sebetulnya untuk istri udah siapin, cuman di sana mati lampunya. Enggak dengar. Sudah ya, salah ya. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan.